Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha faza man tazakka. Tatahhara bil iman. وذكر اسم ربه مكبرا فصلى الصلوات الخمس وذلك من أمور الآخرة وكفار مكة معرضون عنها بل تؤثرون بالتحتانية والفوقانية الحياة الدنيا على الآخرة والآخرة المشتملة على الجنة خير وأبقى إن هذا أي إفلاح من تزكى وكون الآخرة خيرا لفي الصحف الأولى أي المنزلة قبل القرآن صحف إبراهيم وموسى وهي عشرة صحف لإبراهيم والتوراة لموسى عشرة صحف Asyaratu suhuf. Ya, pakai tak. Yang benar apa? Asyru atau asyru? Asyru atau asyratu? Hah? Suhuf mufradnya apa? Sahifah. Asyru atau asyru? Asyru. Ya. Bisa tolong ini apa? Kipas angin, anda kegerahan banget, nggak tahu apa. Bukan mungkin bukan karena ayat ini kegerahan ya, tapi nggak tahu apa. Tolong pak ya, jazakallahu khair. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillah lah, wa may yudhlil fala hadiya lah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha ay faza. Aflaha faza. Dalam Al-Qur'an sering disebutkan muflihun. Orang-orang yang beruntung yaitu mukminun. Kemudian juga disebut faizun. Bagaimana mendapatkan kemenangan tersebut? Sebagaimana innalil muttaqina mafaza, mafaza. Dan apa bentuk kemenangan tersebut disebutkan beragam dalam Al-Qur'an. Faman zuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Kemenangan tersebut diraih oleh orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam sifat. Yang di surat ini sifat mereka adalah di sini disebut man tazakka. Ya. Itu sifat tazakka, orang-orang yang bertathahur. Man tazakka tathahhara bil iman. Yaitu orang yang bersuci dengan iman. Tazakka tatahara. Dan kemudian diatofkan setelahnya, wa dzakara isma rabbih fa shalla. Berarti di sini ada tiga hal, tazakka, zikr, dan salat. Ya, tiga hal tersebut. Bersuci dengan iman, kemudian zikir dan salat. Dan di sini fa shalla as-salawat al-khams. Ayat qad aflaha man tazakka, sebagian ulama salaf menafsirkannya untuk tazakka yaitu yang melakukan zakat dan puasa, ya, atau yang melakukan puasa atau semisalnya, yang mana syariat tersebut baru ada di periode Madinah, ya. Tapi ditafsirkan mentazakka di sini beberapa syariat salat zakat, zakat dan puasa dan juga mungkin haji, itu baru ada di periode Madinah. Tetapi di sini surat Al-A'la periode Mekah keturunnya. Maka sebagian ulama mengatakan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang turun sebelum hukumnya turun. Ya, kata sebagian ulama. Tetapi penafsiran, di antara penafsiran salaf tersebut disebutkan oleh ulama lainnya fihi nazar, yaitu perlu ditinjau lagi apakah betul penafsiran tersebut. Bahwa saya tazakka bermakna soma atau zakat, saum atau zakat atau semisalnya. Melainkan Allahu a'lam, yang masyhur adalah tazakka sebagaimana artinya tatahara. Bersuci dengan apa? Bil iman, dengan keimanan. Kemudian sifat berikutnya wa dzakara isma rabbih, yaitu menyebut isma rabbih mukabbira. Menyebut nama Rabbnya mukabbira dalam keadaan bertakbir. Bertakbir di sini takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Makanya kemudian disebutkan setelah takbir disebut fasalla. Fa li tartib, untuk menertibkan urutan setelah mengucapkan lafal jalalah Allah masuk ke dalam salat. Ya. Dan menyebut lafal takbir itu termasuk sudah bagian dari salat. Fa shalla, kemudian menunaikan salat. Yang dimaksud salat di sini as-salawat al-khams. 5 waktu salat, 5 salat fardu, wa dzalika min umuril akhirah. Dan ini semua termasuk dari perkara-perkara ukhrawi, yaitu yang ada kaitannya dengan konsekuensi di akhirat. Jadi aflaha di sini, beruntung di sini, falah, falah yang dimaksud falah di akhirat. Ya. Dan begitulah dalam Al-Qur'an. Ya. Muflihun, orang-orang yang beruntung, yang dimaksudkan beruntungnya di akhirat. Karena di dunia itu kalau kita lihat Al-Quran ketika dibandingkan dunia dengan akhirat, wama hayatud dunya wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata', dunia bagi akhirat itu hanyalah kenikmatan kecil semata. Kan di sini falah, orang-orang yang mendapatkan falah atau kemenangan bersifatkan tiga hal ini: tazakka, dzikrusmi rabb, kemudian salat, dan tiga-tiganya semua adalah perkara yang ada konsekuensinya pada akhirat dan besar sekali. Membersihkan jiwanya dengan iman, menyebut rabb-nya, kemudian salat. Tiga hal yang ada konsekuensinya pada akhirat, di akhirat. Wa kuffaru Makkah mu'riduna anha. Adapun orang-orang kafir Mekah itu berpaling dari tiga hal tersebut. Mereka tidak mau beriman, pun tidak mau mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala langsung dalam doa mereka, melainkan bertawassul dengan melalui patung-patung mereka. Dan kemudian mereka tidak mau salat dengan salat yang ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak mau tiga-tiga hal tersebut. Ketiga hal tersebut tidak mau. Bertauhid tidak mau. Ya, membersihkan dari syirik tidak mau, bertauhid tidak mau. Kemudian salat pun tidak mau, karena salat itu adalah persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian bal tu'thirunal hayatad dunya. Melainkan antum, nah di sini kalau misalnya tu'thirun disebutkan oleh Al-Mahalli rahimahullah bitahtaniyati wal fawqaniyah. Tahtaniyah dan fawqaniyah. Tahtaniyah yaitu titik dua di atas, di bawah. Fauqaniyah titik dua di atas. Yani ini takbir para ulama di zaman klasik ya, yaitu tu'thirun tahtaniyah. Tu'thirun bukan, kalau tahtaniyah berarti yu'thirun, kalau fauqiyah berarti tu'thirun. Yu'thirun dengan tu'thirun itu berbeda untuk dhamir, untuk fa'ilnya, pelakunya. Apakah arti ithar? Ithar itu mendahulukan. Bal tu'thirun al-hayatad dunya, melainkan kalian atau mereka mendahulukan kehidupan dunia. Ya, kalian atau mereka mendahulukan kehidupan dunia. Sekarang kalau kita ambil tafsir ini, bitahtaniyati berarti bacanya apa? Bal yu'thiruna. Itu ada di antara qiraah seperti itu. Bal yu'thirunal hayatad dunya. Kalau misalnya fauqaniyah berarti bal tu'thirunal hayatad dunya. Dan ammatul qurra, keumuman para qari, membaca dengan tu'thiruna. Sebagaimana kita baca itu. Taib, bagaimana kalau misalnya bal yu'thiruna dengan tahtaniyah? Dhamir ini kembali mana? Dia kembali ke wa yatajannabuhal asqa. Wa yatajannabuhal asqa, yaitu zikra, yaitu peringatan, itu akan dikesampingkan oleh orang-orang yang asqa, yaitu orang-orang kafir. Muskilahnya di sini bal yu'thiruna mereka. Yu'thirun mereka jama', sementara asqa zahir lafalnya adalah mufrad. Ya kan? Maka kita katakan di sini asqa mencakup istighraq atau jenis dari orang-orang syaqi. Al di sini al jinsiyah, jenis yang menunjukkan keseluruhan siapapun yang syaqi pasti ada, pasti mereka mendahulukan kehidupan dunia. Faham enggak? Semua orang yang syaqi, semua orang yang kafir, semua jenis orang kafir, mereka semua ditahqiq oleh Allah Ta'ala yu'thirunal hayatad dunya. Begitu ya. Semua orang kafir. Semua orang kafir. Bagaimana dengan para rahib? Bukankah mereka mengingat akhirat dan seterusnya? Jika mereka mengingat akhirat betul-betul, maka mereka akan masuk Islam. Ya. Jika mereka mengingat akhirat betul-betul, pasti mereka akan masuk Islam. Enggak akan mereka betah dengan Christianity mereka. Para rahib, para ya, qisis, pendeta, uskup, atau semisalnya. Kalau mereka betul ingat akhirat, mereka akan menemukan konsep di agama mereka tentang akhirat kacau. Iya. Konsep tentang ruh, tentang angel, itu kacau dalam Kristen. Enggak jelas. Ya. Yakin deh. Tapi mereka telah ditahqiq semuanya. Para rahib semuanya. Mereka mengisar, mendahulukan kehidupan dunia. Semua orang kafir, semua orang kafir. Walaupun Buddha, Hindu, semuanya. Kelihatannya mereka seperti melucuti perhiasan mereka, hidup sederhana, hidup apa adanya, tetap ditahqiq oleh Allah, mereka lebih menginginkan kehidupan dunia. Seandainya mereka menginginkan akhirat, maka pasti mereka mencari kebenaran tentang akhirat yang tidak terdapat kecuali dalam agama Islam. Muhaqqaq ini sudah betul-betul ditahqiq. Bal yu'thirunal hayatad dunya. Ya. Oleh karena itu ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Orang yang engkau akan temukan orang yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman adalah orang Yahudi dan orang yang berbuat syirik. Seperti di sini al yahud dengan label isim kan, yaitu istighraq semua yang bersifat keyahudian, semua orang Yahudi ya, dan Yahudi agama ras. Kemudian walladzina asyraku di sini disebutkan dengan fi'il, menunjukkan walaupun memang turun saat itu berkaitan dengan orang-orang musyrikun ketika itu, tetapi siapapun yang berbuat syirik maka mestilah dia akan keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, siapapun itu. Hatta orang berbuat syirik ini berada di dalam komunitas orang-orang muslim, pasti akan keras permusuhan terhadap orang-orang yang bertauhid dan beriman. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan engkau akan temukan orang-orang yang lebih dekat secara kasih sayang kepada orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang berkata, kami adalah Nasara. Loh, kami adalah Nasara, Nasrani, Kristen. Tapi mereka paling dekat dengan Islam, maksudnya mereka kemudian malah masuk Islam. Kenapa? Dzalika bi'anna minhum qurbahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna Nasara. Dzalika bi'anna minhum qissisina, berut bi'anna minhum, di sini lafalnya bi'anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Mereka, di antara mereka ada qissisin dan ruhban. Ya, yaitu tokoh-tokoh agama mereka yang Allah sifati wa annahum la yastakbirun. Mereka tidak sombong. Ya. Kenapa mereka disebut tidak sombong? Karena mereka telah mengetahui kebenaran melalui kitab mereka yang ternyata sahih benar. Ya. Pendeta-pendeta mereka tahu itu. Nah, sehingga sebenarnya orang Nasrani yang tidak jahil ngerti kebobrokan apa yang telah tertuang diubah-ubahnya kitab mereka, mereka pasti harus masuk Islam, harus. Mereka pasti tahu Islam itu benar. Dan kalau enggak mau tahu, enggak mau ikutan, berarti mustakbirun. Dan mereka pasti mendahulukan dunia. Pasti itu. Dan betapa banyak pendeta-pendeta yang juga bisnismen. Banyak. Ya. Anda ada suatu ekspedisi, Anda enggak tahu ini ya, pemiliknya pendeta atau bukan. Ekspedisi, maksudnya ekspedisi pengiriman di Cilangkap. Biasa kita ngirim-ngirim barang lewat situ. Ya, tapi orang kafir itu, Kristen. Pemiliknya Kristen dan pegawainya juga Kristen Batak. Kadang-kadang kalau ke situ di pagi hari, mungkin jam 10-an atau jam 9, itu dari bilik barik itu ada suara gitar dan suara peribadatan mereka. Yang mana pusing, jelek sekali. Ya, kalau dijadikan lagu, itu orang pun malas dengarnya. Ya. Kecuali yang seperti mereka. Ya. Itu pendeta sepertinya. Karena apa? Di situ ceramah dia. Dan anak yakin ceramahnya jelek. Ya. Enggak ada pendeta ceramah bagus. Kalau bagus masuk Islam dia. Ya kan? Nah, pun pendeta juga banyak memakan harta atau uang masyarakat, ya kan? Orang-orang yang curhat kepadanya ngeruk duit ya. Makanya siapapun dari kaum muslimin, ustadznya atau kiainya yang sengaja mengeruk dompet, bukan dompet du'afa ya, dompet kaum muslimin gitu loh. Pokoknya ngeruk duit kaum muslimin, entah korupsi tromol masjid atau apalah namanya, itu mirip dengan mereka ini, perampok nih, atas nama agama. Dan yang seperti itu semuanya lebih mendahulukan hayatat dunia. Mereka ini asqa, yaitu kufar. Ya. Taib. Tetapi yang tidak sombong, yang mengetahui kebenaran, mereka akan ikut dengan Islam. Bahkan mereka sampai menangis, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Kemudian bagaimana kalau kita tafsirkan atau kita baca sebagaimana kauman qurra bal tu'thiruna fauqaniyah. Bal tu'thiruna fauqaniyah, yaitu tu'thiruna, antum tu'thiruna, kalian. Syuf di sini berarti pelakunya adalah kalian. Dan khitabnya untuk siapa kok kalian di sini? Nah, untuk kufar, orang-orang kafir. Dan ini masuk ke dalam ilmu balaghah, termasuk uslub iltifat. Uslub iltifat yaitu pemalingan, ya, dari ghaib menuju mukhatab. Yang tadinya kan kita lihat, coba lihat dari innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa yunassiru kalil usra. Terus dari saya dzakaru ma yakhsha wa yatajannabul asqa alladhi yaslan narul kubra. Itu semua tentang dia atau mereka dia, ya. Ghaib, orang ketiga, tiba-tiba bal tu'thiruna, melainkan kalian. Ini namanya iltifat. Ya. Iltifat. Al-hayata dunya, kehidupan dunia, al-akhirah, dibandingkan al-akhirah. Wal-akhiratu al-mustamilatu al-jannah khairu wa abqa. Akhirat yang tercakup surga juga di dalamnya. Yang di sini maksudnya akhirat di sini adalah surga. Kenapa? Karena ada lafal khair. Akhirat ada surga, ada neraka. Cuma neraka kan enggak mungkin disifati khair. Ya, sejelek-jeleknya azab di dunia, ya neraka lebih buruk lagi. Wal akhiratu khairun, yaitu akhirat di sini yang dimaksud adalah surganya Allah Azza wa Jalla, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Inna hadza lafi shuhufil ula, inna hadza, sesungguhnya ini, taib di sini ini hadza, hadza di sini isyarah hadza kembali ke apa. Nah, itu para ulama berselisih pendapat dan cukup berpanjang kalam tentangnya. Ini ada di suhuf-suhuf yang sebelumnya, yang di awal-awal dulu, yaitu di suhuf-suhuf para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya ini apa gitu. Kalau menurut Al-Mahalli rahimahullah, ai iflahun, iflahu man tazakka, iflahu man tazakka, yaitu beruntungnya orang yang mensucikan dirinya dengan iman. Wa kaunu al-akhirati, wa kaunu al-akhirati ya khaira, dan akhirat itu lebih baik, yaitu surga lebih baik. Pengabaran seperti itu semua sudah ada di sahifah sebelum zamannya Nabi SAW. Itu menurut beliau ya. Dan itu insya Allah yang masyhur, bahwa sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada ajakan untuk beriman dan sudah ada ajakan untuk menatap hari akhir ya. Sudah ada itu. Lafiz suhufil ula, berada di suhuf-suhuf yang sebelumnya. Ay al-munazzalatu atau al-munazzalati qabla al-Quran, yang diturunkan sebelum Al-Quran, yang merupakan suhuf Ibrahim wa Musa, suhufnya Ibrahim dan Musa. Wahia ashru suhufin li Ibrahim, 10 suhuf ini ada dalam sebuah hadis ya. Namun apakah hadis itu sahih atau tidak ana belum ngecek, tapi ada dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan dari Abu Dzar ya. Ditanya, kam anzalallahu min kitab, Abu Dzar bertanya, berapa Allah Ta'ala menurunkan kitab? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 104 kutubin. 104 wa kutubin, di situ tulisannya. Ana kulihal. 104 kitab. Ala Adama ashru suhuf. Terhadap Nabi Adam ada 10 suhuf. Dan seterusnya ada Nabi Ibrahim ashru suhaif. 10 juga. Maka itu yang dimaksud mungkin. Tapi anda belum tahu hadis ini sahih atau gimana, belum cek ya. Ala kulihal, itu maksud dari tafsiran dan Taurat untuk Musa. Nah, di sini lihat, beliau menyamakan suhuf dengan Taurat. Ya. Para ulama berselisih pendapat apakah suhuf itu termasuk Taurat atau suhuf ada sendiri, Taurat ada sendiri. Ya, wallahu alam, yang zahirnya adalah suhuf ada sendiri, Taurat ada sendiri. Ya. Begitu. Tapi menurut beliau makna dari suhuf Musa di sini yaitu kitab Taurat, wallahu alam. Ya, wallahu alam. Baik. Dilanjutkan surat Al-Ghasyiyah. Fadhol. Suratul Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Hal qad ataka hadithul ghasyiyah? Al-qiyamah, li'annaha taghshal khalaiqu bi ahwaliha. Wujuhun yawma idzin عبر بها عن الذوات في الموضعين خاشعة ذليلة عاملة ناسبة ذات نصب وتعب بالسلاسل والإغلال تسلى بضم التاء وفتحها نارا حامية. Enggak dong kok misalnya antum baca gitu. Bacanya apa di situ? Tasla. Enggak ada harokatnya di situ ya. Kitab kuning antum ada harokatnya enggak sih? Ada. Tusla. Tusla. Ya bacalah tusla karena sepertinya beliau lebih condong ke tusla. Tusla bi dhammi ta'i wa fathiha naran hamiyah tusqa min ainin aniyah syadidatil hararah laisa lahum ta'amun illa min dhari' huwa naw'un minasy syauki la tar'ahu dabatun li khubthihi la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah, hal bimakna qad. Jadi Al-Mahalli rahimahullah memaknai hal ini untuk dengan makna qad, kemudian bertemulah setelah itu dengan fi'il madhi. Dan dalam Al-Quran qad bertemu dengan fi'il madhi, fi'il madhin itu maknanya bukan untuk mengkhabarkan apa yang di masa lampau, melainkan tujuannya untuk mentahqiq suatu hal yang pasti terjadi kelak. Ya. Maka di sini kalau ditafsirkan hal dimaknai qad berarti ityanu hadith al-ghasiyah itu sudah atau sesuatu yang pasti terjadi. Tapi di sini lihat hal ataka hadithu al-ghasiyah, hadith yaitu kejadian atau perbincangan. Ya. Kita bisa lihat di sini qad ataka hadithul ghasiyah yaitu betul-betul kamu telah mengetahui, betul-betul datang kepadamu kisah tentang al-ghasiyah. Tapi pada kuli hal al-ghasiyah di sini maksudnya adalah al-qiyamah. Kenapa al-qiyamah dimaknai al-ghasiyah, dan ini di antara nama-nama hari kiamat. Li'annaha taghshal khalaiqa bi ahwaliha. Karena jadi al-ghisha maknanya al-ghita. Al-ghisha bermakna al-ghita yaitu tutup. Watakhsha wujuhahum an-nar, yaitu api telah menutup wajah mereka, ya. Li'annaha taghshal khalaiqa bi ahwaliha, karena hari kiamat itu menutupi para makhluk dengan kengerian-kengerian pada hari kiamat. Itu maknanya ahwal, haul. Maka hari kiamat disebut ghasiyah. Tapi kemudian wujuhu yawma idzin khashi'ah. Jadi tadi qad ataka hadithul ghasiyah, kamu sudah tahu cerita tentang ghasiyah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala merinci dua golongan dengan takbiran suatu zat dari golongan-golongan tersebut, yaitu zatnya adalah wujuh. Ya, zatnya yang dimaksud wujuh. Dan wajah itu bisa mewakili person. Ya. Sebagaimana sujud bisa mewakili salat, rukuk bisa mewakili salat. Wujuhu yawma idzin. Wajah-wajah itu pada hari itu. Taib wujuh, sebelah sini wujuh dengan apa? Dengan nakirah. Ya. Wujuh dengan nakirah. Dan kemudian dia sebagai apa? Mubtada. Al-mubtada asalnya apa? Ma'rifah. Ya, asalnya umumnya. Namun kenapa di sini nakirah? Ya. Kadang-kadang dalam Al-Qur'an menakirahkan sesuatu yang senormalnya adalah ma'rifah, itu untuk menta'zim atau ta'zim, mengagungkan suatu perkara yang disebut, wajah-wajah tersebut. Ya. Ada di sana ada wajah-wajah. Ya. Yang pada hari itu khasyah, wajah-wajah tersebut khusyuk. Wajuhun yawma idzin 'abbara biha 'ani dzawati fil mawdi'aini. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ha di sini kembali ke wujuh jamak taksir. Allah taala mengungkapkan dengan lafal wujuh tentang zawat, itu jama' dari zat, yaitu zat-zat apa maksudnya? Manusia ditakbirkan dengan perwakilannya, yaitu wajah, karena dari dengan wajah terketahui ekspresi manusia. Makanya ketika itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala disifati wajah tersebut khasyah, ekspresinya khusyuk. Khusyuk itu ekspresif, ya. Ya, orang tahu fulan itu khusyuk ya dari ekspresi mukanya biasanya. Ada enggak orang khusyuk kajian sambil ketawa gitu? Itu enggak khusyuk. Ya kan? Ya mungkin itu dhahikatun mustabsyirah mungkin, ya. Tapi itu enggak khusyuk, ya. Ketika ini khusyuk, apa arti khasyah? Makna khusyuk pada awalnya adalah az-zul. Ya. Makanya khasyah dzalilah, menunduk, merendah. Ya. Dan kesemua orang yang khusyuk di hari tersebut, mereka orang-orang zalim. Mereka orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar." Nah, ya. Ya. Jangan engkau sekali-kali mengira Allah taala lalai akan apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Zalimun di sini lafalnya mujmal. Zalim dalam artian apa? Bisa dalam artian syirik, bisa dalam artian merampas hak orang lain, bisa dalam artian lain. Tapi zalim yang penting, zalim. Innama yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk hari ketika mata-mata terbelalak, tapi mereka muhti'ina muqni'i ru'usihim. Nah, muqni'i ru'usihim. Ya. Mereka walaupun terbelalak, itu wajah mereka tertunduk, ya. Hitam kelam, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ya. Jadi wajah-wajah pada saat itu dzalilah. Mereka tertunduk khusyuk sekali, ya. Lebih khusyuk daripada kita salat sekarang. Iya. Begitu. Jadi yang dulunya enggak, yang di dunia enggak pernah khusyuk, insyaallah nanti khusyuk di akhirat, gitu, ya. Mereka ngapain? Amilatun nasibah. Coba lihat. Amilah nasibah. Apa Indonesia kok amilah nasibah? Amilah melakukan perbuatan, kan? Tapi di sini amilah sifat untuk apa? Wujuh. Apakah wajah bisa beramal? Ah gitu. Kita ingat lagi bahwa saya ini takbiran wajah ini perwakilan dari anfus, yaitu jiwa-jiwa mereka. Ya. Sebagaimana ya sujud ya adalah salat gitu kan, bukan sujud doang ini maksud kan, komplit salat. Begitu juga dengan wujuh, wajah di sini bukan wajah doang ini. Jadi bukan ada tiba-tiba di akhirat tuh ada wajah doang gitu, muka topeng gitu, enggak. Tapi takbir di sini, takbir apakah dia termasuk majaz atau enggak, nah itu nanti kembali kepada apakah kita mengimani ada majaz dalam Al-Qur'an atau tidak. Dan itu permasalahan nanti syarh warokot ada nanti, ya. Kan sekarang syarh warokot kita tentang majaz kan, ya. Nah, taib. Majaz atau tidak, itulah takbiran Al-Quran gitulah. Dan kita memahaminya bukan wajah. Wajah, ada wajah doang gitu di akhirat. Jadi ketika dikumpulkan di padang mahsyar kelihatan muka doang semua orang, enggak. Ya. Amilah nasibah. Zatu nasabin wa ta'abin bisalasili wal aghlal, yang mana Wajah-wajah ini zatu nasabin. Apa arti nasab? Bukan nasab, nasab. Wasab, nasab. Dalam hadis sahih ada tuh. Siapapun dari muslim yang mendapatkan nasab atau wasab atau ham atau semisalnya, melainkan akan dihapuskan darinya dosa-dosa. Apa nasab ini? Ya nasab, ya keletihan, capek. Taab, capek. Tapi capeknya mereka karena apa? Bisalasil wal aghlal. Di surat Al-Insan gimana? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Salasil, aghlal, belenggu, rantai, dan pada ujung-ujungnya ka'adzabis sa'ir, na'udzubillah. Ya, itu. Capek ya di rantai ya. Capek. Tusla bi dhammit ta wa fathiha, bisa dengan dhammah ta'nya, bisa dengan fath. Bisa tusla, bisa tasla. Kalau tasla maknanya tadkhulu, kalau tusla maknanya tudkhalu. Kalau misalnya ya tasla berarti sala yasla. Ya. Kalau misalnya tusla berarti apa dari apa? Asla yusli bukan? Kemudian sulia uslia yusla, ya. Dua-duanya ala kulli hal maknanya sama, masuk atau dimasukkan. Kalau misalnya tusla berarti maknanya orang itu dimasukkan gitu. Kalau tasla berarti orang itu masuk. Nah, ala kulli hal keduanya walaupun ada beda makna, sama saja ujung-ujungnya masuk ke naron hamiyah. Ya, kalau misalnya tasla naron hamiyah berarti memasuki naron maf'ul bih. Ya, kalau misalnya tusla maka naron ini fathahnya disebabkan nazail khafid. Karena asalnya tusla fi narin hamiyah. Fi-nya dihapus, dinaza', fi ini harfu khafd, ya, harfu jar. Dihapus menjadi tusla naron hamiyah gitu ya. Antum tahu nazail khafid enggak? Ngerti ya? Ya, tadi huruf jar asli ada huruf jar dihapus, ya. Harusnya udah belajar nih antum. Harus tahu. Ya. Tusla finarin hamiyah asli gitu. Finarin hamiyah. Fi dia hapus. Ini bagi yang berpendapat adanya dalam nahwu nazul khafid. Ya, karena enggak semua ulama nahwu itu sepakat adanya nazul al-khafid. Ini masalah khilafiyah. Tusla naron hamiyah. Kenapa dia maftuh? Kenapa difatahkan? Karena ada fi yang terhapus, maka sebagai perwakilannya difatahkan naro. Waduh, gitu ya. Ala kulli hal, seperti itu diantara ya, tinjauan untuk naron hamiyah. Dan hamiyah berarti dia berkobar dan telah di berikan bahan bakar dengan waktu yang panjang, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 1000 tahun memerah, 1000 tahun memutih, dan 1000 tahun lagi menjadi hitam. Ya, alhamdulillah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Maka di sini ada tertib. Setelah sebelum tusqa, maka alangkah indahnya dengan tusla. Makanya di antara qiraah tusla, kemudian tusqa, ya begitu. Tapi mayoritas yang kita kenal tasla naran hamiyah. Kemudian tusqa min ainin aniyah, diberikan siqayah, yaitu minuman dari ainin aniyah. Apa ainin aniyah itu? Aniyah apa? Jadi ain di sini artinya barang. Mata air kan? Mata air. Bagaimana mata air tersebut disifati oleh Allah aniyah? Antum tahu aniyah itu apa? Menjahit? Enggak dengar nah. bejana. Enggak. Ini sifat. Kalau bejana tersifati dengan bejana, enggak salah. Itu ina. Tapi itu jamaknya aniyah. Enggak, bukan itu. Kalau bejana harusnya ainnya ini enggak ditanwin. Aini aniyatin gitu kan. Tapi ini kan dua-dua ditanwin, berarti ada tabi'ah dan matbu'. Berarti aniyah ini sifat untuk ain. Dan ain memang dia mu'annas kan. Ainin aniyah. Ana al-lail wa atrafanha. Ana berarti anak. Anda tahu anak itu sesuatu yang ujung. Balagun nihayah gitu loh. Ngerti gak? Kebaca gak maksudnya? Balagun nihayah itu udah sampai paling ujung, paling mentoknya, paling dahsyatnya gitu loh. Ya. Maksudnya ainin aniyah ini berarti udah paling nyampe ujung panas gitu loh. Maksud dari ainin aniyah. Makanya syadidatil hararah disifatnya. Tapi tafsiran syadidatil hararah ini malah lebih ringan dibandingkan ainin aniyah. Karena aniyah ini berarti muntahul ghayah gitu loh. Apa Indonesianya? Dia paling puncaknya, bukan puncak kenikmatan. Iya, bangun. Antum. Jangan tidur. Enggak usah nel-nel, Anda ngelihat zahir mutasil, Anda ngelihat langsung. Enggak usah orang kalau tidur ya dia ngaku aja tidur. Enggak usah noleh ke belakang. Jangan noleh ke belakang. Ainin aniyah syadidatil hararah. Tapi tafsiran syadidatil hararah ini justru lebih meringankan sifat panasnya. Karena aniyah itu muntaha al-bulugh, paling pol gitu loh bahasa Jawa nih ya. Nah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak punya makanan kecuali dari dhari'. Dhari' naw'un minasy-syauki la tar'ahu dabatun li khubthi. Dhari' itu jenis tumbuhan yang memiliki syauk. Yang memiliki syauk. Apa syauk? Duri. La tar'ahu dabah, yang mana dabah artinya apa yo? Waktu itu hakikat lughawiyah mah hakikat urfiyah masih ingat gak ikhwan? Hakikat lughawiyah dabah itu apa? Siapapun yang berjalan di atas bumi. Antum dabah bukan? Insyaallah qari antum dabah bukan? Dabah natik ya. Hayawan natik ya. Iya. Tapi dabah di sini hakikat urfiyah ikhwan ya, bukan lughawiyah. Yang tidak di apa namanya? Dia tidak dilahap, tidak diperhatikan, tidak diambil oleh binatang. Li khubthihi, saking jeleknya itu tumbuhan. Iya. Binatang pun kan ngerti ya. Tumbuhan yang berduri membuat luka di mulut, ngerti mereka secara natural dengan izin Allah ya. Tapi penghuni neraka karena saking laparnya ngeri kasih makan, ya itu yang dimakan. Naudzubillah. Ya. Yang mana mereka itu kan nyari makanan dan minuman, bahkan sampai sempat-sempatnya minta sama penghuni surga untuk minta air lah sedikit gitu. Naudzubillah. Ketika dikasih minuman dari nanah penghuni neraka, dikasih makanan, inna syajarata zaqum ya, tu'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim ya. Pohon zakum di surat Ad-Dukhan. Itu rata-rata coba ruqyah pakai itu. Ruqyah pakai kalam Allah di surat Ad-Dukhan. Itu sering dipakai juga itu sama peruqyah. Dan memang kalimatnya mengerikan memang. Inna syajarata zakum tu'amul athim kal muhli yaghli fil butun. Ghalil hamim. Ya. Coba dimaknai itu ya. jadi menggelegak di dalam perut dan memutus-mutus usus-usus. Na'udzubillah. Ya, di surat Muhammad, ya, itu ada waqatta'a am'aahum, ya, memutus-mutus usus-usus mereka. Na'udzubillah. Yang kayak gitu pastilah yusminu wala yughni min ju'. Na'udzubillah. Tidak membuat gemuk dan tidak mencukupkan diri dari rasa lapar. Na'udzubillah. Itu diantara hadithul ghasyiyah, tapi versi pertama. Ya, nanti ada versi kedua insyaallah pada pekan depan. Wujuhu yaumaidzin na'ibah. Setelah ini kita lanjut syarah warqat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.